cermin tak sengaja mungkin itu pertanda akan ada duka di hatiku. Tiba-tiba mengapa aku ingat engkau, aku takut kehilangan dirimu. Apa hendak dikata, semua telah terjadi. Yang putih telah menghitam kini. Tiada salah kau dapat, cinta kau putuskan saat kasih sayangku bersemi. Tak usah kau menangis, kalau memang cinta tak mesti bersatu. Itu bukan kehendakmu, tapi kehendaknya yang tiada. Aku sangka semua begini jadinya. Dia yang ku kasihi memutus cinta. Semua insan sama, hanya bisa merencanakan, tapi tidak bisa menentukan. Dan semoga duka hari ini menjadi senyum hari esokmu. Di sini. Semoga duka hari ini menjadi senyum hari esokmu.